arogan. Jauh ku memandang ke tengah lautan, gemuruh gelombang bersahutan seperti nyanyian alam mengumandang menggaruk tulangku. Begitu milu, kapal goyang terayun gelombang terombang ambing ke kiri dan kanan mempermainkan, tapi ku tetap bertahan. Cepat turunkan layar mas. Berpegangan erat, semua berpegangan.